Halo semuanya, terima kasih udah nonton video ayah yang baru aja yang berjudul Natal di Hidupku. Ayah mau ngucapin selamat Natal dan tahun baru buat semuanya. Bye-bye.